Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati wa ihibai, alhamdulillah, satu nikmat bagi kita semua di sore yang berbahagia ini untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan ini kesempatan kedua bagi saya setelah lebih dari 5 tahun silam saya duduk di sini, dan ini adalah yang kedua. Kemudian tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, kaum mukminin yang dengan tulus dan ikhlas, dengan kesungguhan meniti dan menetapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu ahibai, saudaraku seiman dan sakidah. Mungkin seperti tadi disampaikan oleh saudara pembawa acara bahwa tema yang unik, karena bila tema ini dibaca dengan nada pesimis maka akan terkesan pesimis. Bangsa Indonesia juga bisa masuk surga, seakan-akan hanya ada satu dan dua yang masuk surga, selebihnya masuk neraka. Sehingga adanya pertanyaan, bangsa Indonesia bisa masuk surga? Seperti Indonesia juga bisa ekspor, bisa buat pesawat. Terkesan bahwa surga pesawat dan itu adalah milik bangsa lain, sedangkan kita itu hanya berkesempatan mengirim utusan perwakilan. Namun bila kita juga memandangnya dari sudut lain, judul ini, tema ini bermakna optimis, membangun suatu kepercayaan diri bahwa bangsa Indonesia juga bisa masuk surga, tidak ada yang menghalangi, tanpa harus ganti negara, tanpa harus berganti budaya, tanpa harus berganti seragam, atribut. Asalkan kita sungguh-sungguh beriman, beramal soleh, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan tauhid, menegakkan syirik kepada Allah, asalkan syarat-syarat masuk surga terpenuhi, maka status kita sebagai bangsa Indonesia bukan jadi penghalang untuk masuk surga. Tinggal bagaimana kita membacanya, pesimis atau optimis. Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang tema ini, saya ingin bertanya, siapakah dari yang hadir di sini pernah menangisi, pernah meratapi, kenapa saya lahir di Indonesia? Tolong dijawab dengan jujur. Paling kurang pernah berkata, enak ya andai saya terlahir di negeri ini atau negeri itu, pokoknya bukan di negeri Indonesia, apalagi di Jogja. Silakan, ada yang mungkin pernah mengatakan seperti itu, pernah berbisik dalam hatinya. Atau mungkin dengan bahasa yang lebih lunak, kenapa dulu kok tidak ada tawaran milih mau lahir di Indonesia, di Arab, di Amerika, di Singapura atau di mana? Tahu-tahu saya lahir di sini. Kenapa kok tidak ada tawaran? Sehingga ada yang lagi berkata, mengatakan, apa dosa saya sehingga saya harus terlahir di Indonesia? Subhanallah, tidak ada yang dosa, tidak ada yang salah, dan juga tidak pantas tangisi, bahkan berbanggalah terlahir di negeri ini, negeri yang makmur, negeri yang indah, penuh dengan nikmat. ini adalah satu nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tidak membeda-bedakan, tidak memberikan ruang spesial bagi bangsa lain di surga, dan juga tidak menyediakan ruang khusus bagi bangsa Indonesia di neraka. Bersyukur surga neraka tidak diplot berdasarkan suku, kabilah, bangsa atau bahasa. Namun surga neraka hanya memiliki satu syarat. Satu untuk neraka, satu untuk surga. Neraka bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, surga bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, dengan sengaja, dengan penuh pertimbangan, penuh hikmah, kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beras, beraneka ragam warna kulit, bahasa, negara. Tujuannya untuk apa? Ta'aruf, agar saling mengenal, saling membedakan. Andai dunia ini dihuni oleh satu suku, satu bangsa, satu keturunan, satu nama, satu rupa, satu jenis, dan saya tidak nyaman dunia ini. Semuanya jenisnya sama, hidungnya sama mancungnya, ukurannya sama, rupanya sama, tidak akan bisa terjadi ta'aruf. Ini yang kemarin mukul saya atau yang ngasih uang saya? Mukanya sama, namanya sama. Allah sengaja mengatakan lita'arofu, dibedakannya. Kita menjadi suku, kabilah, bangsa, bahasa, warna, jenis, semuanya itu adalah untuk saling membedakan. Ta'aruf, untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling meremehkan, bukan untuk saling mencibirkan, namun untuk saling bisa mengenal. Karena apa? Perbedaan suku, ras, warna kulit dan yang lainnya ini di mata Allah tidak ada artinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan bahwa adanya suku, kabilah, ras itu bukan untuk dibanggakan. Bukan nilai lebih. Bukan juga sebagai standar sukses dunia apalagi akhirat. Karena Allah tekankan inna akramakum, orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang atqakum, walau secara naluri manusia tapi tidak islami. Naluri manusiawi untuk tafakur bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab. At-ta'nu bil ansab, menganggap remeh nasab lain. Mengatakan memang dasar Batak. Yang orang mengatakan dasar, ngomong saja pelan-pelan lembut sekali kayak perempuan katanya. Yang bilang dasar perempuannya kayak laki-laki ngomongnya keras. Yang bilang dasar pemalu. Yang bilang dasar enggak punya rasa malu. Yang bilang oh dasar memang kayak gitu, yang bilang dasar ketemu dasar tidak tahu diri, yang bilang lainnya dasar tafakur dan ansab. At-ta'nu fil ansab adalah dua hal fakta manusiawi namun tidak islami. Semua orang dijangkiti penyakit tafakur bil ansab. Amrani min umuril jahiliyah la yada'uhu mannas atau la yada'uhu ma'umati. Dua perangai jahiliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh umatku, sulit untuk ditinggalkan oleh umatku. At-ta'nu fil ansab wa niyahah, meremehkan, merendahkan, memandang sebelah mata nasab orang lain. kabilah, suku orang lain. Dan yang kedua adalah meratapi, menangisi, meraung-raung karena apa? Ada kerabat yang meninggal dunia. Nabi telah menjelaskan ini adalah amrul jahiliyah, budaya, tradisi, pola pikir, cara hidup, gaya hidup orang-orang jahiliyah, namun masih melekat dengan erat di kaum muslimin. Mungkin kita merasa gengsi, Ustaz, Ustaz ini terlalu ekstrim menuduh kita ini mudah apa menuduh, mencibirkan, meremehkan nasab orang lain. Boleh membela diri, sah-sah saja. Namun saya ingin bertanya, siapa yang tidak pernah dari kita, bukan yang pernah, yang belum pernah mengatakan dasar siapa dari kita yang tidak mengatakan demikian? Inilah at-ta'nu fil ansab, inilah meremehkan, mencibirkan nasab, padahal Sunda terlalu banyak yang baik, Jawa masya Allah juga baik banyak, Batak yang mukmin juga luar biasa, Arab yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali banyak, yang seperti Abu Jahal juga tidak kurang. Tidak ada manusia tidak dinilai dari nasabnya, bukan dinilai dari sukunya, bahasanya. Karena tidak perlu pesimis, tidak perlu menyesal, apalagi menangis gara-gara kita terlahir di Indonesia. Karena status kita terlahir di sini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah menghalangi pintu surga dan juga tidak membuka pintu lebar-lebar neraka. Sama sebagai orang Arab atau orang Indonesia, kalau beriman maka surga akan terbuka lebar-lebar. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapan yang terucap dari lisannya ketika dia di dunia, ialah la ilallah, dia masuk surga. Nabi tidak pernah mengatakan dengan syarat orang Arab. Dengan catatan, bangsa Indonesia tidak ada. Siapapun mangkana, siapapun dia orangnya, kalau akhir lisannya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Karena jangan pesimis. Saya kan la ilaha illallahnya tidak fasih. Saya kan orang Jawa, lisan saya lisan Jawa, sehingga tidak bisa masuk surga dengan cepat, tidak ada. Asalkan ucapannya la ilaha illallah itu adalah kata terakhir yang terucap dari lisan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua adalah orang yang mampu mengucapkan la ilallah pada akhir hayatnya. Siapapun yang mengucapkan la ilallah pada akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Namun sebaliknya, orang yang hidupnya bergelimang dalam maksiat, syirik kepada Allah, kufur, dosa kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Rasulullah SAW ketika perang Badar, ketika melihat Abu Jahal, Abu Jahal adalah paman beliau sendiri, beliau mengatakan hadza fir'aunu hadhi ummah, ini adalah fir'aunnya umat Islam. Nanti inilah fir'aunnya umatku, yaitu Abu Jahal. Suatu hari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang berdarah Arab kala itu lalai, mengira bahwa darah Arab lebih merah dibanding darah Persia. Ia mengira, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa dia yang berkulit putih, dia dari kabilah yang terkenal dari Bani Ghifar, menganggap memiliki nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau sengketa perselisihan manusia biasa, terjadi silang pendapat, silang kepentingan, salah pemahaman. Ia mencibirkan salah seorang sahabat yang kala itu dan memang statusnya dia adalah mantan budak. Dia mengatakan bahwasanya engkau adalah anak seorang wanita budak hitam. Maka manusiawi, sahabat tersebut merasa sakit hati, tertusuk hatinya dengan kata-kata apa? Anak seorang budak hitam. Sehingga dia mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah dihina, ibunya dihina. Namun apa boleh dikata, itulah ibunya. Dia tidak bisa mendustakan, memang dia adalah anak seorang budak yang warna kulitnya hitam. Maka dia mengeluh kepada Rasulullah SAW. Dia tidak bisa melawan, memang itulah fakta dia, itulah status dia, itulah nasab dia, itulah bagian dari sejarah yang tidak bisa dia pungkiri. Namun apapun, ketika siapapun orangnya ketika mendengar dasar anak bulan, dasar suku ini, dasar suku itu, akan merasa tersinggung dengan sakit hati. Maka sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, terjadi demikian-demikian, dan dia mengeluh, dan dia mencibirkan ibuku, merendahkan aku dengan ibuku. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar dan mengatakan, ayyar tahu bi ummi, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya, menghinanya dengan ibunya karena dia status ibunya adalah seorang budak hitam? Kata Abu Dzar, jujur, benar ya Rasulullah, itulah yang aku lakukan. Rasul mengatakan, innaka mru'un fikal jahiliyah, wahai Abu Dzar, engkau adalah manusia, engkau adalah orang yang memiliki perangai jahiliyah, karakter jahiliyah, budaya jahiliyah masih melekat erat pada dirimu. Abu Dzar yang telah merasa dia telah masuk Islam sekian lama, duduk bersama Rasulullah SAW sekian lama, dia telah belajar sekian lama bersama Rasulullah SAW, beliau heran, dia merasa dia sudah jauh bebas dari jahiliyah, dia telah masuk Islam, bukan lagi menjadi salafi, jadi kakeknya salafi dia. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutannya para salafiyin, bukan sekedar ngaji sama Muhammad Arifin Badri. Salafi tulen, tidak diragukan kesalafiahannya. Dia adalah kakeknya para salafiyin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa heran, ya Rasulullah, a'ala kibari sinni? Ya Rasulullah, aku sudah tua seperti ini, sudah lama bersamamu, masuk Islam sudah sekian lama, masih kau katakan masih melekat di diriku ini perangai jahiliyah? Kata Rasulullah, bala, betul. Walau engkau telah belajar sekian lama, engkau telah ngaji sekian lama, engkau telah jadi sahabat sekian lama, ternyata pada dirimu masih melekat perangai jahiliyah, budaya jahiliyah. Menilai seseorang hanya karena nasabnya, merendahkan seseorang hanya karena nasabnya. Ini dijelaskan Rasulullah SAW adalah bukti nyata bahwa Abu Dzar memiliki perangai jahiliyah. Coba kita merenung, kita bertanya, kita berpikir, bila Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu al-Ghifari yang telah masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah SAW sekian lama, berilmu semakin luas, zuhudnya, waranya, ibadahnya luar biasa, namun oleh Rasulullah SAW dinyatakan fika jahiliyah, pada dirimu terdapat jahiliyah, menganggap ada orang yang bernilai lebih dan menganggap ada orang yang kurang martabatnya hanya karena faktor apa? Status sebagai seorang mantan budak, anak seorang wanita mantan budak. Padahal Islam tidak pernah menilai, Islam tidak pernah memandang wajah, penampilan, nasab, semuanya itu mata Allah Subhanahu wa taala. Sama. Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat, tidak pernah menilai wajah kalian, tampan kalian, postur tubuh kalian, sama, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat apa? Qulubikum, yang dilihat adalah hati kalian suci atau tidak, bersih dari noda syirik, noda nifaq, noda maksiat, atau penuh dengan noda-noda dosa. Rasulullah SAW suatu hari menyatakan, yu'ta bi rajulin, suatu hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti akan didatangkan orang yang azim, besar tubuhnya, besar sekali, namun la tazinu indallahi janaha ba'udah, akan tapi di sisi Allah ketika ditimbang tidaklah lebih berat dibanding sayap ba'udahnya, ringan sekali. Karena apa? Ternyata amalannya. Karena Rasulullah SAW memberikan satu kaidah dalam ta'amul, dalam bermuamalah, dalam menilai, dalam memandang orang lain. Beliau mengatakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya tidak mampu menyegerakan dia masuk surga, tidak mampu menyegerakannya melewati sirat yang terbentang di atas an-nar, di atas neraka jahim, maka nasabnya tidak berfungsi apa-apa. Tidak akan mampu menyelamatkannya, tidak akan mampu menyegerakannya masuk ke surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyadari bahwa at-tafakhuru bil ansab, bangga dengan nasab, meremehkan nasab, mencibirkan nasab, aku berdarah biru, engkau berdarah merah, sedangkan engkau berdarah abu-abu, padahal kalau disembelih dilukai darahnya sama merahnya, namun kenapa masih ada istilah darah biru? Di manakah ada darah biru? Darah biru itu adalah darahnya orang sudah mati. Jadi ketika kita mengatakan darah saya biru, maka ketahuilah berarti Anda telah mengikrarkan Anda sebagai orang yang mati. Kalau tidak mengaku berarti hati Anda lah yang mati. Allah mengatakan inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya yang buta itu bukan matanya, yang mati bukan jasadnya, yang mati, yang buta adalah hati yang ada di dalam hati dada mereka. Karena ketika kita masih merasa memiliki darah biru, itu adalah bukti nyata hati Anda telah mati. Bukan lagi mata Anda atau jasad Anda yang mati, hatilah yang mati. Karena darah merah dianggap biru. Nyata-nyata merah, setiap hari ketika luka muncullah darah merah, namun tidak, ini adalah darah biru. Maka yang buta itu adalah hatinya, bukan matanya. Saudaraku sekalian, faedah begitu pentingnya, begitu parahnya, begitu mendarah dagingnya masalah tafakhur bil ansab, menganggap ada orang yang mulia karena nasabnya, orang hina karena nasabnya. Rasulullah SAW menjadikan ini salah satu pesan terakhir beliau ketika beliau hajatul wada, ketika beliau khutbah Arafah di padang Arafah, di saat seluruh umatnya berkumpul di padang Arafah, Nabi mengikrarkan kepada mereka semuanya, menekankan, memberikan wasiat ini. Beliau mengatakan, ayyu yaumin hadza, wahai sahabatku, hari apakah ini? Para sahabat spontan keheranan. Hari yang sudah ma'ruf, kenapa masih dipertanyakan? Mereka para sahabat kemudian keheran, karena keheranan mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kenapa mereka menjawab demikian? Karena mereka mengira ini akan turun wahyu baru yang memberikan nama baru bagi hari ini. Sehingga beliau mengatakan alaysa hadza yaum Arafah, bukankah hari ini adalah hari Arafah? Maka para sahabat mengatakan betul ya Rasulullah, ini adalah hari Arafah. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, ayu baladin, ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Para sahabat pun mengira ini akan dinamakan dengan nama baru, sehingga mereka mengatakan Allah Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah ini adalah hari bulan Dzulhijjah? Maka para sahabat mengatakan benar ya Rasulullah. Kembali lagi Rasulullah SAW bertanya, ayu baladin hadza, negeri apa ini? Maka para sahabat pun juga mengira ini akan turun wahyu baru memberi nama baru bagi negeri ini. Ternyata Rasul mengatakan alaysa baladullahil haram, bukankah ini negeri haram, tanah suci? Maka para sahabat bertanya menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, inilah tanah suci, tanah haram. Kemudian beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram untuk dilanggar, haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Kemudian beliau memberikan satu takrir, memberikan satu penekanan yang luar biasa. Ala kullukum li Adam, ketahuilah wahai umatku, kalian semua adalah anak keturunan Adam. Ayah kalian satu, tidak ada bedanya. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari sumber yang satu, yaitu tanah. Lebih jauh Allah SWT menekankan ala la fadla li Arabin ala ajami, tidak ada artinya orang Arab bila dibanding dengan orang ajami non Arab. Wa la li ajamin ala Arabi, demikian juga sebaliknya, orang ajam non Arab juga tidak memiliki nilai lebih dibanding orang Arab. Wa la li ahmar ala aswad, yang berkulit putih kemerah-merah juga tidak ada artinya dibanding yang hitam. Yang hitam juga tidak ada lebihnya dibanding yang kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan apa? At-taqwa. Ketika kita, apapun status kita, suku kita, bangsa kita, kalau kita memiliki takwa, maka kita dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah, di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Namun apalah artinya nasab? Apalah artinya status sosial? Apalah artinya kita memiliki suatu suku bangsa kalau ternyata tidak kita hampa dari nilai-nilai takwa? Hati ini tidak ada nilai takwanya sedikit pun, sehingga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi makhluk yang hina-hina. Rasulullah SAW menyatakan rubba as'ad akbar madhu'un bil abwah. Bisa jadi ada orang yang as'ad akbar, orang yang as'ad, kusut penampilan rambutnya, tidak rapi, akbar berdebu kotor bajunya, menjadi orang miskin, orang yang di mata orang lain hina, madhu'un bil abwah, bahkan dia itu sudah terbukti diusir-usir oleh banyak orang. Bukan karena dia orang gila, bukan. Namun karena dia itu orang yang dianggap hina. Dia tidak memiliki kedudukan, harta, pangkat, atau status, atau apalah yang lainnya yang dibanggakan. Lau aqsama 'ala Allahi la barahu. Namun karena Allah SWT tidaklah melihat penampilannya, tidaklah melihat pakaiannya. Rupanya yang dilihat Allah SWT adalah hatinya. Karena hatinya suci, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya, sehingga Allah senantiasa mendengar seruan hatinya. Allah senantiasa mendengar doanya. Andai dia itu bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, la barahu, pasti Allah akan kabulkan. Kenapa? Hati dia yang suci, bukan penampilannya yang bersih, bukan penampilannya yang perlentih, bukan nasabnya yang tinggi. Karena awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan segera sampaikanlah nizarah, peringatan kepada umatmu. Maka Nabi mendaki Jabal Abi Qubais, gunung Abu Qubais yang ada di kota Mekah, dan beliau berteriak memanggil seluruh penduduk Mekah dan mengatakan wa sabahah wa masaah, katanya awas, di pagi hari akan ada serangan, atau di sore hari akan ada serangan. Wasabaha wa masa'ah adalah seruan, peringatan, warning bagi orang Arab kala itu bila ada musuh yang telah dekat menyerang, siap menyerang. Maka tak ayah lagi seluruh orang Quraisy, penduduk Mekah kala itu berbondong-bondong datang memenuhi seruan Nabi SAW. Setelah semuanya berkumpul, Nabi mengatakan ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, law akhbartukum anna jaisan khalfi, andai aku kabarkan pada kalian ada pasukan musuh di belakang punggungku, di belakang gunung ini, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya kepada aku? Mereka semua mengatakan ma'jarabna kadziba. Kami tidak pernah melihat engkau mendapatkanmu berdusta wallahnya sekali. Artinya kami pasti percaya. Kemudian setelah beliau mendapatkan kepercayaan orang Quraisy bahwa mereka akan percaya dengan apapun yang beliau sampaikan, beliau mengatakan ya ma'asyar Quraisy, istaru anfusakum minan nar. Wahai orang Quraisy, bebaskan diri kalian dari siksa neraka. Fa inni la aghni ankum syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa membela kalian sedikit pun. Kemudian beliau memanggil kerabatnya satu persatu sampai putri beliau Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammadin, wahai Fatimah putriku, salini min mali ma syi'ti, pintalah hartaku yang kau mau. Namun la ughni anki min Allah syai'a, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membelamu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit. Semuanya adalah seperti yang Allah ikrarkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innama hiya amalukum. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang akan kalian dapatkan di sini di akhirat ini adalah semua adalah hasil jerih payah kalian sendiri, amalan kalian sendiri, buah karya kalian sendiri. A'malukum ufsiha alaikum. Yang aku catat semuanya tidak aku sia-siakan sedikit pun, tidak aku cecerkan satu pun dari amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan pahalanya pahala yang baik, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, memudahkan, membimbingmu untuk dapat beramal yang saleh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan kemurahan Allah, terlambatnya lah kalian hendaknya bersenang-senang. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh demi Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami ke pintu surga ini, ke jalan yang mengantarkan kami ke dalam surga ini. Sungguh kalau telah karena penunjuk Allah, kita tidak akan mungkin bisa sampai ke surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni la ughni anki minallahi syai'a, wahai Fatimah, aku tidak bisa membelamu di mata Allah, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, nasab biru yang paling biru ternyata tidak berguna kalau tidak dibarengi dengan iman. Namun Salman al-Farisi, Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi dihinakan oleh Abu Dzar dengan ibunya yang adalah seorang budak. Bilal, sebagaimana yang disyaratkan Rasulullah SAW ketika beliau turun dari langit, dari Isra dan Mi'raj, atau dalam kisah lain Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, mada khadul jannata illa samihtu khaskhasata na'lika amami. Wai Bilal, aku tidak pernah masuk surga sekalipun kecuali aku mendengar suara terompahmu di depanku. Apa yang kau kerjakan wahai Bilal? Subhanallah, Bilal seorang budak ternyata mendapatkan kabar gembira masuk surga padahal beliau masih hidup. Bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena tampannya. Hitam legam Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Namun karena amalannya. Karena Allah mengatakan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau amalkan. Karena saudaraku saman sakidah, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa ciut hati. Karena kita sebagai orang Indonesia dengan budaya tradisi yang ada, dengan segala yang ada di negeri kita, itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk masuk surga, namun juga bukan menjadi kunci untuk masuk neraka. Karena apapun dari kunci neraka yang ada di Indonesia juga ada di negara lain, di Arab juga ada kunci neraka itu. Kunci surga yang ada di Arab juga ada di sini. Sholat lima waktu ada, zakat ada, puasa ada, haji bisa. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan syarat untuk bisa berhaji adalah orang Arab. tidak ada. Yang ada adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas semua orang yang mampu, baik secara finansial, fisik atau yang lainnya, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang mampu, siapapun yang mampu, maka dia berwajib untuk haji. Dengan demikian, ketika kita bisa menjalankan rukun Islam, semua rukun iman dimanapun kita berada, artinya peluang untuk masuk surga terbuka lebar-lebar bagi kita. Dan lebih jauh lagi, para ulama telah menggariskan satu kaidah yang sangat indah, andai dipahami oleh umat Islam. Para ulama mengatakan, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu selain ibadah, itu hukum asalnya adalah mubah, sampai ada dalil yang dengan tegas mengharamkannya. Sehingga jangan khawatir, menjadi bangsa Indonesia menggunakan apa yang ada di negeri kita. Nabi Muhammad SAW makannya gandum dan kurma. Jangan pernah menangis kalau kita makan singkong. Sehingga tidak perlu khawatir, apakah kalau saya makan singkong saya bisa masuk surga? Tidak ada yang menghalangi. Halal makan singkong. Yang di sini gaplek. Nyamakan gaplek. Apa berarti saya akan masuk neraka gara-gara makan gaplek? Tidak mengikuti sunnah makan kurma. Tidak ada sunnah makan kurma. Tidak ada sunnah makan gandum. Makan gaplek halal. Makan kurma kalau mencuri haram masuk neraka. Makan gaplek kalau didapat dari halal hasil tanam sendiri, diolah sendiri, biiznillah azza barokah dan masuk surga. Mungkin ada yang mengatakan, baik, bukankah Nabi itu suka makan kurma, bahkan 3 bulan berturut-turut makannya hanya kurma dan minum air zam-zam atau minum air putih? Betul, tapi itu bukan sunnah. Tidak ada sunnahnya selama 3 bulan makan kurma, tidak ada. Nabi makan kurma 3 bulan itu karena faktor keterbatasan, karena tidak punya. Andai Nabi punya, maka Nabi akan makan yang lain. Nabi makan kurma bukan karena itu tuntunannya makan kurma. Kecuali kalau berbuka puasa, betul, sunnahnya ketika berbuka puasa kita mendahulukan kurma. Bagi yang punya, bagi yang tidak punya, minum air, air putih. Lalu bagaimana pahalanya? Pahalanya sama. Bagi yang tidak punya kurma, membatalkan puasanya atau berbuka puasa dengan air putih, pahalanya sama dengan yang makan kurma. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma Allahu bidzalimil 'abid, Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Dijelaskan oleh ulama dalam kaidah lain. Dan ini adalah disimpulkan dari satu hadis yang akan saya sebutkan nanti, bahwa seorang hamba ketika dia tidak mampu mengamalkan suatu amalan karena memang keterbatasan, maka dia tidak dosa dan dia juga tidak terhalang untuk masuk surga karenanya. Mereka mengatakan, la wajiba ma'al 'abdi wa la tahrima ma'al dharra. Tidak ada hukum wajib kalau kita tidak mampu. Yang wajib saja tidak wajib kalau kita tidak mampu, apalagi yang sunnah. Makan kurma ketika berbuka puasa itu hukumnya sunnah. Karena kalau tidak mampu bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak harus. Lalu bagaimana? Alhamdulillah sunnah memberikan alternatif, yaitu dengan apa? Minum air putih. Alhamdulillah semua kita punya air putih. Sehingga satunya bagaimana? Sama-sama menjalankan sunnah. Yang makan kurma menjalankan sunnah, yang tidak punya kurma meminum air ketika pertama kali puasa, buka puasa, juga menjalankan sunnah. Alhamdulillah semuanya ala sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang ini menjadi pedoman bagi kita semuanya. Andai ini kita hayati, kita sarikan kandungannya dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, niscaya hidup kita ini indah. Nabi mengatakan, "Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu minal ajri ma kana ya'malu sahihan muqima." Kalau seorang hamba itu sedang sakit atau sedang safar, maka seluruh amalannya yang dahulu dia kerjakan ketika dia sehat dan ketika dia mukim, itu dituliskan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cermatilah pada hadis ini. Orang yang sebelumnya makan kurma ketika tidak apa berbuka puasa, namun karena sakit gigi, sehingga kalau makan kurma kena manis sakit giginya. Lalu bagaimana? Apakah harus dipaksakan makan kurma demi menjalankan sunnah? Tidak. Minum air, dia akan dapat pahala seperti ketika dia makan kurma. Contoh lain, orang mukim, ketika dia biasa, ketika mukim dia sholat rawatib, namun ketika safar lelah, ketiduran, sehingga tidak sempat sholat rawatib, tidak sempat sholat qiyamul lail, maka Allah SWT Maha Pemurah, Allah beri dia, Allah beri dia pahala seperti yang sebelumnya Allah berikan ketika dia sehat, ketika dia mukim. Ini menggambarkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan pahala sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Dan syariat Islam dalam banyak hal tidak mementingkan, tidak memandang model, bentuk, rupa. Yang penting adalah intinya, substansinya. Apa intinya? Mendirikan sholat, sholatnya di MPR atau sholat qiyamul lailnya adalah di Madinah, sama saja. Kecuali kalau sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi di rumah MPR, di Masjid MPR atau di Masjid Madinah selain Masjid Nabawi, sama. Sehingga perlu, tidak perlu ditangisi status kita terlahir di tetangganya Masjid MPR, Masjid Pogong Raya. Tidak ada bedanya. Begitu juga saya terlahir di Indonesia, kebetulan tradisi yang berlaku di sini pecinya hitam. Lalu bagaimana? Di Arab tradisinya pakai simah, pakai putro. Itu tradisi. Karena ternyata Arab sekarang dengan Arab dulu sudah beda. Dulu Nabi pakainya imamah dan bukan gutro, simah. Dan itu tidak pernah masalah. Terjadi pergeseran budaya. Para ulama zaman sekarang tidak ada yang mengatakan harus pakai imamah. Yang tidak pakai imamah tidak layak masuk surga. Kenapa? Nabi tidak pakai gutro merah, pakainya imamah. Dan kebetulan imamahnya Nabi warnanya hitam. Sehingga alhamdulillah bangsa Indonesia kebagian sedikit sunnahnya pakai hitam tapi modelnya songkok. Kalau orang Arab sekarang ulamanya kebagian sedikit kain walaupun bentuknya bukan imamah, karena imamah itu dikenakan dengan diubel bagian kepala dan kemudian disangkutkan di bawah dahi. Dan itu sudah langka di negeri Arab. Tidak pernah masalah bagi para ulama. Sehingga untuk menjadi ahlu sunnah, untuk menjadi salafi, untuk menjadi penduduk surga, tidak harus impor imamah dari Arab. Karena Nabi juga tidak mengharuskan. Ulama zaman sekarang juga, para ulama yang tidak diragukan tentang keilmuannya juga tidak pernah merasa perlu impor imamah dari negeri yang masih menggunakan imamah, yaitu Mauritania. Sampai saat ini penduduk muslim Mauritania, saudara-saudara yang dari Mauritania, masih rajin mengenakan imamah. Ternyata para ulama juga tidak pernah menganjurkan impor imamah dari mana? Dari Mauritania. Bahkan mereka dengan sadar mengimpor gutrohnya dari Cina. Artinya, walau itu produk Cina tidak menghalangi untuk masuk surga. Yang penting halal. Sehingga saya ingin dengan tema ini ingin menyerukan kepada saudara-saudara kita, kenapa mesti tampil beda? Kalau bisa tampil sama sesuai dengan syariat, kenapa mesti harus perbedaan ini dipertahankan? Islam tidak pernah ada riwayatnya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menguasai Persia Romawi, kemudian mereka dipaksakan ganti seragam. Seragam Arab adalah imamah, maka Persia Romawi harus ganti. Tidak ada. Semuanya dibiarkan budaya berlaku seperti itu. Kenapa? Seperti tadi telah digariskan saya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya segala hal selain ibadah itu mubah, silahkan dipakai asalkan tidak melanggar syariat. Karena Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan tradisi budaya. Kalau makan harus pakai sambel ya, pakai sambel, tidak menghalangi masuk surga, juga tidak akan mengantarkan ke neraka. Kalau yang suka dengan songkok hitam ya silahkan, tidak masalah, tidak bid'ah, tidak tasyabuh. Alhamdulillah tasyabuh dengan kaum muslimin di Indonesia itu adalah satu hal yang bagus. Bahkan para ulama menjelaskan satu kaidah bahwasanya asyuhratu haram, syuhrah, tampil beda itu haram. Apa maksudnya tampil beda syuhrah? Kita masing-masing sepantasnya tahu diri siapa kita. Kalau kita bukan tentara, jangan berseragam tentara. Kalau kita bukan seorang hakim, jangan menangkan seragamnya hakim, karena itu akan menjadi syuhrah. Sehingga dikenal itu loh yang pakaiannya senantiasa pakai pakaiannya hakim. Yang bukan wanita jangan pakai pakaian wanita, pakailah pakaian laki-laki. Yang bukan laki-laki jangan pakai pakaian laki-laki, karena itu tasyabuh dengan laki-laki itu haram, tasyabuh dengan wanita itu haram. Syuhrah juga haram, tampil beda. Asalkan halal, tidak melanggar syariat, maka itu dibenarkan secara syariat, tidak menghalangi kita untuk masuk surga dengan menggunakan pakaian yang ada di budaya masyarakat kita. Kalau tidak mau pakai celana, ya sarungan, apa salahnya? Namun kenapa mesti ngimpor pakaian dari Pakistan? Tidak harus untuk menjadi salafi, untuk menjadi ahli surga, tidak harus impor pakaian model dari Pakistan. Sial kita nanti kalau ternyata negeri Pakistan mematenkan model baju Pakistan sehingga ada hak patennya. Kalau Indonesia buat produksi baju Pakistan harus bayar royalti. Salah sendiri. Untuk masuk surga tidak harus bayar royalti. Sarung aja kenapa tidak mau? Kenapa mesti harus pakai Pakistan? Kenapa mesti harus pakai ubel-ubelnya orang Yaman? Tidak harus. Kalau kita justru mengenakan itu dan akhirnya dikenal menjadi syuhrah, maka seperti dalam hadis dinyatakan, man labisa thauba syuhratin albasahullahu thauba mazallatin yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengenakan pakaian akhirnya nyentrik dengan pakaian tersebut, maka Allah SWT akan mengenakan pakaian mazallah, pakaian kehinaan. Allah akan gunakan dia di hari kiamat. Karena para ulama mengatakan haram hukumnya mengenakan pakaian nyentrik, aneh, agar dikenal pakaiannya menjadi identitas. Itu loh yang pakaiannya ini syuhrah, menjaga budaya yang itu dibenarkan syariat, tidak melanggar, maka adalah sah-sah saja dan itu dianjurkan secara syariat. Bahkan dalam banyak hal dalam Islam, hukum itu dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Nafkah misalnya. Nafkah bangsa kita adalah alhamdulillah 3 kali makan nasi. Kalau di Arab, pagi roti, siang nasi wajib, sore sunnah. Sunnah roti atau nasi, boleh. Sehingga mereka heran kalau orang Indonesia 3 kali makan nasi. Ya, kok bisa makan nasi 3 kali? Ini alhamdulillah para ulama mengatakan nafkah masing-masing itu dikembalikan kepada budaya yang berlaku. Sehingga jangan tangisi kita punya budaya kenapa nasi. Jangan disesali. Syukuri alhamdulillah inilah budaya. Dan hukum nafkah dalam rumah tangga, kalau memang tradisi masyarakat kita makan nasi 3 kali, maka nafkah suami kepada istri ya harus 3 kali. Yang dikurangi, dikorting jadi 2 kali, dosa. Yang diganti roti sehingga istrinya ngelus-ngelus perut karena kelaparan, aduh mas, sudah makan roti sekeranjang tapi lapar. Secara hukum syariat wajib memberi nafkah nasi. Kenapa? Belum cukup. Walau bagi orang Arab itu sudah cukup. Sehingga kalau kita berpikir, ya Ustaz, kan kalau pakai jubah itu lebih salafi. Kenapa? Pakainya para ulama. Saya boleh balik bertanya. Kalau gitu, makan roti di pagi hari itu lebih salafi. Karena para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin Al-Albani, kalau pagi makan roti, mereka menganggap tidak waras pagi-pagi makan nasi. Kenapa? Itu akan membuat kendur, over apa namanya, obes, kebesaran badan, dan mereka menganggap itu tidak normal pagi-pagi makan nasi. Jadi kalau kita menentang, memerangi pakan yang berlaku di budaya, ya tolong turut diperangi tradisi makan nasi di pagi hari. Kemudian satu lagi contoh juga budaya yang dibenarkan dalam syariat, rumah. Di bangsa kita tidak masalah membuatkan istri rumah dari kayu, dari gubuk, halal. Itu sudah dianggap sebagai sukna, sebagai papan. Karena hak istri adalah sandang, pangan, papan. Itu hak nafkah. Dan para ulama mengatakan sandang, pangan, papan dikembalikan kepada urf, al-ma'ruf urfan. Itu al-adatul muhakkamah, yang berlaku di tradisi. Selama itu tidak menentang syariat, tidak melanggar syariat, maka itu wajib diikuti. Itulah sebagai standar hukum dalam syariat. Kalau rumahnya seperti ini maka halal. Dan kalau kita mengikuti standar rumahnya orang Arab, rumahnya harus cor dan tingkat, celakalah kita. Ini dua gambaran bagaimana kita pentingnya menjaga tradisi agar kita ini tidak celaka. Silakan Bu. Melanjutkan sedikit dari apa yang telah disampaikan tadi sebelum sholat isya, bahwa secara garis besar Islam tidak pernah menentang budaya suatu masyarakat selama tidak melanggar syariat Islam. Karena kesempatan ini sedikit saya menambahkan bahwa salah satu aplikasi dari penerapan budaya atau menjadikan budaya sebagai tolak ukur dalam hukum selama tidak melanggar syariat, selama tidak ada dalam syariat ketentuan yang baku dalam hal tersebut, maka secara garis syariat, secara garis besar, syariat mengajarkan kita untuk mengikuti tradisi yang berlaku. Contohnya, zakat. Zakat fitrah. Para ulama menjelaskan bahwa zakat fitrah kalau dalam kitab-kitab klasik Al-Imam Syafi'i, Al-Majmu' Nawawi dan yang lainnya, kita akan dapatkan penjelasan bahwa zakat fitrah adalah sa' min burrin aw tamrin. Satu sa' dari gandum dan atau kurma. Bahkan sebagian ulama mengatakan zakat fitrah memang betul-betul harus dari gandum dan kurma. Namun pendapat tersebut ditentang oleh banyak para ulama. Mereka mengatakan zakat fitrah itu dikembalikan sesuai dengan tradisi masyarakat masing-masing. Bagi yang makanan pokoknya ialah gandum atau kurma, maka mengeluarkan zakat dari gandum dan kurma. Namun bagi yang makanan pokoknya adalah beras, jagung, atau sagu, atau yang lainnya, disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masing-masing masyarakat. Lihatlah, ini berkaitan dengan zakat, yang merupakan salah satu rukun dari agama kita. Ternyata Islam mengaitkannya dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Karena zakat tujuannya, syariatnya, zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan para fuqara dan masakin. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat mengatakan, "Aghnuhum 'anil tatwa fi hadzal yawm." Berilah mereka kecukupan agar mereka tidak minta-minta di hari ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, "Farada Rasulullah SAW shadaqatul fitri sha'an min ta'amin tuhratan lis-sha'imi min al-lahwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah satu sa'. Satu sa' itu 4 kali takar semacam ini. 4 kali dengan kita menggenggamkan dua telapak tangan, membentak apa namanya, menyatukan dua telapak tangan. Ini namanya satu mud. Dengan 4 kali takaran, maka itulah satu sa'. Nah, kemudian Rasulullah memberikan, atau dalam hadis ini disebutkan tujuan. Apa manfaat dari syariat zakat fitrah? Disebutkan tuhratan lis-sha'imi minal lahwi war-rafath, dalam rangka mensucikan orang yang berpuasa dari dosa-dosa lahwi, perbuatan sia-sia dan perbuatan rofas, perbuatan keji, perkata-kataan keji. Dan juga dalam rangka memberi makan bagi orang-orang, tu'matan lil masaki, memberi makan orang-orang miskin. Sehingga para ulama kemudian berdasarkan hadis ini menarik satu kesimpulan bahwa zakat fitrah walau yang di zaman Nabi dikeluarkan dalam bentuk bur, gandum atau kurma, namun masing-masing masyarakat mengikuti tradisi yang berlaku, budaya yang berlaku. Bila budaya yang berlaku, makanan pokok masyarakat setempat ialah gandum, maka zakatnya adalah gandum. Bagi yang zakatnya masyarakat setempat konsumsinya ialah beras, maka zakatnya ialah beras. Karena sekarang di negeri Arab, karena telah terjadi pergeseran budaya, yang dahulu mereka makanan pokoknya adalah gandum dan kurma, menjadi sekarang makanan pokoknya ialah beras, maka mereka sekarang mengeluarkan beras atau gandum atau kurma. Bukan karena syariatnya berubah, bukan karena agamanya berganti, tapi inilah fleksibilitas dalam Islam. Islam dalam banyak hukum memberikan ruang bagi kita untuk mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat selama tidak melanggar syariat. Kembali kepada tadi misalnya contoh pakaian, sedikit menambahkan keterangan bahwa dahulu Nabi SAW seringkali, bahkan menurut sebagian ulama, lebih sering mengenakan rida dan izar. Pakaian semacam ini, pakaian di atas yang dikenakan dari atas pusar ke atas, dan izar, sarung yang dikenakan dari pusar ke bawah. Sehingga kalau kita dikatakan budaya kita ini budaya Jawa, maka syukurilah, alhamdulillah di Jawa memiliki budaya bagus sesuai dengan sunnah. Apa itu? Sarung dan baju, cukup itu sesuai dengan sunnah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-'azamatu al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani feehima faqad adantu bil harb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-'azamah itu adalah keagungan, itu adalah pakaianku bagian atas, wa al-kibriya' dan kesombongan itu adalah pakaianku bagian bawah, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha merebut salah satu dari ini, merasa menjadi orang yang besar, keagungan yang maha agung misalnya, atau dengan segala kesombongan keangkuhannya, maka dia seakan-akan faqad naza'ani, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia sehatnya telah menentangku, melawanku, menantangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai Allah pun menggunakan kata izar dan kata rida. Alhamdulillah masyarakat kita memiliki itu. Pakaian atas dan pakaian bawah yang berupa sarung dan baju di atas. Alhamdulillah ada baju, bahkan kita mengenakan dengan istilah baju takwa. Subhanallah. Dan ini adalah tradisi yang baik. Tidak masalah bila kita mengenakannya. Dan bahkan suatu kesalahan bila kita mencibirkannya atau menganggapnya tidak sesuai dengan sunnah atau kurang sunnah, kurang salafi, kurang greget kalau pakainya sarungan. Subhanallah, Nabi dulu sarungan, para sahabat dulu mengenakan izar sejak zaman dahulu kala. Karenanya dari sini hendaknya kita mulai terbuka cara pandang kita. Budaya itu bukan untuk dimusuhi. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa Islam datang bukan untuk memerangi budaya, bukan untuk memerangi tradisi, untuk merubah tradisi. Bukan, Islam bukan datang untuk merubah tradisi, namun menyempurnakan tradisi yang kurang sempurna dan meluruskan yang nyeleweng. Karena Nabi mengatakan ini sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, bu'itu li'utamima makarimal akhlaq, diutus untuk menyempurnakan perangai-perangai halal yang baik, sudah baik di masyarakat, perlu disempurnakan. Yang kurang ditambahi, yang sedikit menyeleweng atau menyeleweng diluruskan. Itulah misi Nabi. Nabi tidak pernah membawa misi menghapuskan tradisi, menghapuskan budaya, tidak. Nabi justru diutus untuk menyempurnakan tradisi yang baik dan meluruskan tradisi yang bengkok. Adapun yang dari pertama telah lurus, maka Islam pasti akan merestuinya. Karena suatu hari ketika datang seorang sahabat, atau Rasulullah SAW melihat seorang sahabat menasihati adiknya karena adiknya ini pemalu, lalu mengatakan, "Da'hu fa innal haya'a la ya'ti bi khair." Biarkanlah dia dengan rasa malunya, karena sejatinya pemalu itu tidaklah mendatangkan, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali yang baik. Karena kalau orang sudah memiliki rasa malu, dia akan menjaga harga dirinya, tidak ceroboh dalam berbuat maksiat, berbuat hal yang menodai, mencoreng harga diri, kehormatan seorang muslim. Dan bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Ini bukti nyata bahwa tradisi, kebudayaan yang memang itu bagus, ayo kita dukung, ayo kita sempurnakan. Islam berusaha untuk menyempurnakannya. Yang belum sempurna ditambahkan, yang menyelewengkan diluruskan. Karena Islam bukan musuh budaya, Islam bukan musuh tradisi, namun Islam adalah penyempurna budaya yang belum sempurna, pelurus budaya yang sedikit menyeleweng atau menyimpang dari kebenaran. Karena salah satu kaidah tadi, al-adatu muhakkamah. Dengan demikian kita memiliki sudut pandang, budaya bukan musuh kita, tradisi bukan musuh kita, masyarakat Jawa bukan musuh kita, Sunda bukan musuh kita. Namun kita datang, Islam datang untuk menyempurnakan sehalal yang bagus di Islam di Jawa, halal yang bagus di Sunda, halal yang bagus di Madura, halal yang bagus di Medan, di Batak, dan lain sebagainya. Orang Jawa yang Jogja pemalu, barakallahu fiik, lanjutkan dan sempurnakan. Madura pemberani, luar biasa, posisikan pada yang benar. Pemberani ketika perang, bukan ketika mengambil harta orang, itu pemberani yang benar. Batak misalnya, suaranya lantang, ya, ketika menjelaskan kebenaran dengan suara yang lantang, dengan berterus terang. Namun kalau kita harus mengingkari kemungkaran, namun dengan bahasa yang bulat-bulat, muter-muter, akhirnya tidak paham masyarakat. Jadi ada sisi positifnya, manfaatkan. Yang berkurang-kurang kita tambahi, yang menyeleweng kita teruskan. Islam bukan musuh budaya, Islam bukan musuh tradisi. Namun Islam datang untuk, seperti kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlak. Islam datang untuk menyempurnakan segala yang baik sudah ada di masyarakat, bukan untuk menghapuskan, mereplace, bukan. Islam bukan untuk mengganti, menghapus budaya, namun menyempurnakan budaya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya yakin tidak ada pertanyaan, kan? Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang telah bertanya tadi. Cukup kritis. Bagus. Kalau saya punya 10 jempol, saya acungi 10 jempol. Namun kebetulan saya cuma punya 2, ya terpaksa saya acungi 2. Batik adalah warisan budaya yang luar biasa, bagus sekali. Indah, mencerminkan akan jiwa seni yang luar biasa. Namun ada yang perlu diluruskan, yaitu jangan membatik makhluk hidup karena ada larangan dalam Islam menggambar lukisan, menulis apa, menggambar lukisan makhluk yang bernyawa. Dalam Islam ini dilarang. Namun Islam padanya bukan yang apa namanya bermakhluk hidup, bergambar makhluk hidup, maka insya Allah tidak masalah, halal untuk dipakai baik laki-laki ataupun perempuan, asalkan tidak menjadi sumber fitnah sehingga menjadikan wanita menjadi ketika mengenakan pakaian ini yang laki-laki, oh tambah cantik ya. Ketika pakaian itu menjadikan pusat perhatian, maka itu malah menjadi godaan. Karena Islam tidak pernah mengharuskan warna tertentu. Tidak ada harusnya warna hitam, tidak ada yang mengharuskan. Tidak ada dalilnya yang mengharuskan warna hitam. Tidak ada dalil yang mengatakan hitam itu lebih afdol, lebih sunnah dibanding warna lain, warna biru, warna hijau, warna coklat. Tidak ada dalil yang mengatakan hitam itu lebih utama atau itulah satu-satunya warna yang boleh dipakai oleh wanita. Yang ada adalah dalil-dalil yang menjelaskan agar wanita itu tidak menjadi fitnah, menundukkan pandangan, tidak menjadikan wanita sebagai pusat perhatian laki-laki. Namun kalau pakaian hitam, walaupun hitam tapi menjadikan fitnah sehingga menjadikan orang semuanya melirik karena warna hitamnya mengkilap, semua orang yang melihat ataupun dilintasi akan silau matanya karena pantulan sinar yang memantul dari bajunya, ini akan menjadi fitnah. Demikian juga pakaian kalaupun hitam, namun justru malah menjadikan orang yang nakal malah terpancing untuk menggoda, maka justru tidak dibenarkan untuk dipakai. Pakailah warna lain, warna merah tua, hijau tua, atau hijau muda, tidak masalah selama tidak menimbulkan fitnah. Karena syariat menutup aurat itu adalah tujuannya adalah untuk menghindarkan kita dari fitnah. Demikian juga masalah batik, asalkan tidak menjadikan pusat perhatian, tidak menjadikan godaan. Tapi kalau batiknya membuat orang wanita laki-laki menoleh melihat, ya tentu apa namanya tidak sepantasnya dipakai. Apalagi kalau ketat, kalau lebar insya Allah tidak masalah. Walaupun yang lebih disarankan adalah yang polos, sehingga lukisan-lukisan, lekuk-lekuk gambar ini tidak menjadikan perhatian orang. Karena seringkali orang itu fuduli, iseng, gambarnya muter-muter-muter, ini ujungnya di mana, diikuti. Akhirnya dari tengah naik ke atas atau tengah turun ke bawah, ini akhirnya iseng. Tapi kalau yang polos tentu tidak akan menarik, menjadikan orang perhatian untuk mengikuti ini motifnya apa ya, belokannya seperti apa, ini tajam atau tidak tajam, ini akhirnya menjadikan fitnah. Tapi kalau tidak akan salah, insya Allah tidak mengapa, wallahu ta'ala alam. Ya maaf, sedikit menambahkan tadi. Namun sebagian orang ada sedikit memberikan catatan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian yang ada alam, ada garis-garisnya, bukan batik, garis-garis, sekedar garis-garis alam, itu garis-garis, ada garis-garis. Ketika beliau sholat, beliau terganggu dengan terusik kehusukannya dengan garis-garis yang ada di pakaian tersebut, sehingga beliau ketika selesai sholat, beliau menanggalkan pakaiannya dan meminta kepada Aisyah agar diganti dengan pakaian lain, karena beliau beralasan mazalat hadhi tasawwir ma'rudatun alaih, garis-garis ini atau hadil alam ma'rudatun alaih, garis-garis ini terus terngiang-ngiang, terbayang-bayang di pikiranku. Sehingga kalau memang itu untuk dikenakan dalam salat, lebih utama, lebih afdal kalau yang polos, agar ketika kita salat atau saudara kita salat tidak mengikuti lukisan-lukisan yang ada di gambar kita, oh bunganya bagus, akhirnya mengganggu kehusyuan kita. Namun apa boleh dijaya, kalau kita berpikir seperti itu, maka karpet kita berwarna, bergambar-gambar, itu akan mengganggu khusyuan jelas. Karena kita akan mengatakan, oh kenapa masjidnya bergambar bintang, ada ini, itu akan mengganggu khusyuan. Namun para ulama mengatakan itu tidak sampai pada batas haram, itu hanya makruh. Dan perlu diketahui, makruh itu tidak haram. Yang meninggalkan dapat pahala, yang melakukan tidak dosa. Tidak perlu dimusuhi, tidak perlu dimaki. Kenapa? Kamu salah sih kok menjalankan yang makruh. Ya makruh itu tidak dosa, artinya mubah. Makanya Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya, ulama-ulama sebelumnya mengatakan al-karahatu dalilul jawaz. Hukum makruh itu bukti nyata bahwa perbuatan itu boleh. Karena makruh itu hukumnya artinya kalau dilakukan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Yang dosa itu adalah yang haram. Karena hukum dalam Islam ada lima: haram, wajib, sunnah, makruh, dan yang tengah adalah mubah. Yang wajib kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Yang haram dilakukan dapat pahala, dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Yang makruh ditinggalkan dapat dosa, dilakukan tidak masalah. Yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Yang mubah sama saja, dikerjakan silahkan, ditinggalkan silahkan. Sehingga kata para ulama, karohah dalilul jawaz, makruh itu bukti nyata bahwasanya itu perbuatan boleh, walau meninggalkannya lebih utama. Namun seringkali kita salah paham. Iya Ustaz, saya juga percaya itu makruh, tidak dosa dilakukan. Tapi apa pantas salafi melakukan perbuatan yang makruh? Apa layak? Subhanallah, para ulama telah mengatakan karohah dalilul jawaz, artinya layak, pantas. Karena dia bukan nabi maksum, nabi pun tidak maksum dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Saghairud dzunub tidak maksum, yang maksum adalah dari kabairud dzunub, para anbiya. Namun perlu dipahami bahwa karohah itu boleh, sehingga tidak akan mengurangi status bagi orang mukmin, orang muslim, orang bertakwa, tidak mengurangi sama sekali. Contohnya, suatu hari datang seorang Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, utusanmu mengaku Allah telah mewajibkan salat lima waktu. Apakah benar demikian?" Katanya, "Ya, benar demikian." Kemudian Arabi tersebut mengatakan, "Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak akan salat lebih dari lima waktu saja. Salat wajib saja." Lalu sunnah bagaimana? Tidak mau. Puasa Ramadan pun demikian, hanya puasa Ramadan yang sunnah, tidak mau. Arabi ini hanya mau mengamalkan yang wajib-wajib saja, yang sunnah sama sekali tidak mau. "La izidu ala hadza," katanya, "aku tidak mau nambah selain ini." Kata Nabi ketika Arabi ini pergi, beliau mengatakan, "Man arada an yanzura ila ahli jannah fal yanzur ila hadza." Barang siapa dari kalian yang mau melihat penghuni surga, calon penghuni surga adalah lihatlah orang Arabi ini. Bertekad menjalankan yang wajib, tidak meninggalkannya sama sekali. Asalkan meninggalkannya itu bukan dalam rangka benci. Sunnah, ya apa itu? Mencibirkan sunnah ini dosa. Tapi meninggalkan kenapa? Karena tidak sempat, lelah, maka tidak masalah. Makruh, kenapa? Karena butuh, punyanya cuma itu. Atau memang tuntutan, seragam di kantor, tidak masalah. Tidak dosa. Walaupun yang afdal, yang utama adalah yang polos kalau sholat. Jadi harus dipahami, makruh bukan berarti haram, sehingga tidak pantas untuk dimusuhi. Sunnah bukan berarti wajib, sehingga tidak pantas untuk dimusuhi orang yang meninggalkannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara terbaik untuk mendakwahi keluarga yang masih banyak melakukan kesalahan atau melakukan bid'ah? Siap saya melihat muka di keluarga saya langsung muncul perasaan kesal di dada saya, dan saya orangnya emosian. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Dan kemungkaran pertama adalah yang terakhir tadi, emosian itu adalah kemungkaran pertama yang harus diingkari. Jadi sebelum mengingkari, marahlah pada diri sendiri, ingkarilah diri sendiri emosian. Nabi mengatakan ketika bertanya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, ya Allah, berilah aku pesan, saran, nasihat. Katanya, la taghdab, jangan marah. Ausini, berilah aku pesan, la taghdab, janganlah marah. Kemudian ketika yang ketiga, ausini, qala la taghdab, jangan marah. Saya yakin semua kita tahu, pemarah itu adalah perbuatan mungkar yang sepantasnya diingkari. Itu adalah perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Namun seringkali kita ego dan mengatakan, inilah saya terlahir seperti ini, ya tolong diterima apa adanya. Saya itu pemarah, tolong jangan disinggung. Sudah tahu kalau saya itu pemarah, kenapa menyinggung saya? Subhanallah, kesombongan luar biasa. Sudah tahu ini buruk, tolong saya ini jelek, tolong dipertahankan kejelekan saya, itu bahasanya. Ini kan saya itu pemarah, tolong pengertian kepada saya. Subhanallah, kenapa ego sekali. Temannya kan bilang saya itu humoris, tolong perhatian saya, pengertian dengan saya. Kalau semua orang ego semacam ini, celakalah dunia. Yang humoris nuntut untuk diberi pengertian, yang tersinggungan marahan juga minta diberi pengertian. Tidak mau pengertian, sama-sama pengertian. Hanya bisa man anwahat, hanya bisa meminta namun tidak pernah bisa memberi. Ini adalah perangai buruk. Karena saya katakan, kemungkaran pertama yang harus diingkari adalah karakter Anda. Jangan orang lain. Sebelum Anda bisa menyelesaikan masalah ini, jangan berbuat apa-apa. Karena inilah sumber masalah besar. Andai kemurahan ini bisa ditangani, bisa diselesaikan, sehingga kita ini halim, menjadi orang yang sabar, tabah, pemaaf, saya yakin dan optimis insya Allah berbagai kemurahan yang terjadi di keluarga itu bisa diselesaikan dengan mudah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, hilmnya, lemah lembutnya Rasulullah SAW. Beliau ketika telah pusing berdakwah di Mekah, sulit, merasa tidak berhasil dakwah di Mekah. Sahabatnya dibunuh, diintimidasi, diusir. Beliau keluar ke kabilah Bani Abdiyah Lail ibn Abi Kilat. Berdakwah di sana dengan harapan mendapatkan sambutan sehingga beliau bisa menyampaikan dakwah ini. Namun terjadi hal yang di luar dugaan. Bukannya disambut, malah dilempari batu, diludahi sampai kaki beliau terluka. Dan beliau karena saking gundahnya berjalan gontai tidak sadar, kecuali setelah tiba di Qarnith Ta'alibi, di daerah di luar Mekah namanya Qarnith Ta'alibi. Ketika sampai di sana, tiba-tiba beliau tersentak ketika mendengar panggilan Jibril kepadanya, Muhammad. Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a ma qala qaumuka lak. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar, telah mengetahui respon tanggapan umatmu terhadap dakwahmu. Wa inna Allah qad arsala ilaika bimalakil jibal. Dan Allah telah mengutus kepadamu malaikat penunggu gunung, lita'murahu bimasyi', untuk engkau perintahkan apa saja yang engkau mau. Maka segera malaikat Jibal penunggu gunung mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan memberikan tawaran jasa. In syi'ta an tutbiqa 'alaihimul akhsyabain fa. Ya Muhammad, kalau engkau mau aku timpakan gunung akhsyabain, gunung dua gunung yang ada di Mekah kepada mereka, pasti akan aku kerjakan. Namun lihatlah bagaimana pemaaf Rasulullah SAW, hilm, kesabaran, ketabahan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tidak, justru saat ini aku lebih optimis, bal arjullah an yukhrija min aslabi man ya'budullah la syarika bihi. Justru saat ini, di saat aku dalam kondisi semacam ini, aku semakin optimis bahwa suatu saat nanti Allah akan melahirkan dari mereka generasi yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyekutukannya sedikit pun. Lihatlah bagaimana hilm. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung, memuji Rasul mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi lintalah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Sungguh karena kemurahan Allah lah engkau Muhammad mampu berlemah lembut kepada mereka, kepada umatmu. Andai engkau ini berlaku kasar, niscaya mereka akan berpaling semuanya dari engkau. Rasulullah SAW membawa kebenaran, dalil, hujjah, Al-Quran, mu'jizat. Andai semua itu dinodai dengan karakter sifat yang kasar dari Nabi, itu semuanya tidak berguna. Mu'jizat, Al-Quran, hadis, semuanya itu akan banyak ditinggalkan, ditentang oleh orang. Masyarakat akan meninggalkan semuanya. Lan fadlu min haulik, menjauh dari Nabi. Kenapa? Andai Nabi ini berlaku kasar kaku. Apalagi kita, mukjizat tidak punya, ilmu apalagi, kesabaran tidak punya, kasar kemarahan. Apa yang diharapkan? Karena jawaban saya, pertama kali yang mungkar yang harus diingkari adalah Anda sendiri. Sebelum Anda mengingkari, Allah Ta'ala alam. Pertanyaan dari bagaimana mengenai nampak? Tidak percayakan apa? Pada saya lulus SD untuk mengetahui bahwa bisa. Mengenai nasab, apakah ada pengaruh? Karena pernah dengar, pernah apa namanya dari Nabi Yusuf, ada manusia yang paling mulia karena nasab beliau ataupun dari gurunya ataupun ahlu bait. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus dan kritis. Masya Allah, barakallahu fiik. Memang nasab itu memiliki pengaruh, tapi kapan? Setelah beriman. Kalau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi nilai lebih. Tapi syaratnya beriman dan amal saleh, bukan modal utama. Itu hanya sekedar bonus tambahan. Hanya tambahan saja. Tapi kalau fajir fasik tidak beriman, maka apalah artinya nasab? Nabi telah menjelaskan Fatimah, adapun dia tidak muslim, tidak beriman, saya tidak akan berguna. Makanya Ahlus Sunnah Jamaah meyakini ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal dalam kondisi kafir, tidak ada artinya statusnya sebagai seorang ayah. Nuh alaihissalam punya anak Kanaan, tidak ada artinya statusnya sebagai anak Nabi Nuh. Ibrahim memiliki ayah Azar, kafir, ayahnya tidak berguna. Status sebagai ayah tidak berguna. Lut alaihissalam memiliki istri yang kafir. Status sebagai seorang istri tidak ada artinya. Ketika apa? Ketika kafir. Dan subhanallah, Fir'aun memiliki istri yang mukminah. Status dia sebagai istri orang kafir saat itu, karena memang di zaman nabi-nabi sebelum Islam boleh nikah dengan orang kafir. Wanita muslim boleh nikah dengan orang kafir, itu syariat sebelum mereka. Namun di dalam syariat Islam tidak. Syariat Islam, wanita muslimah tidak boleh nikah dengan lelaki kafir. Dan ternyata di dalam syariat itu, walaupun istri Fir'aun suaminya adalah orang paling kafir di dunia, ternyata tidak menjadikan dia menjadi masuk neraka. Jadi nasab itu baru ada manfaatnya kapan? Ketika apa namanya, kita beriman, bertakwa, beramal saleh. A adalah pemberi hibah penelitian ilmiah, B adalah peneliti, C adalah toko komputer. Kasusnya, A memberi dana hibah kepada B untuk menyewa peralatan komputer untuk kepentingan penelitian. Padahal B sudah punya alat tersebut. B minta C berpura-pura sebagai pemilik alatnya B agar uang dari A turun, syarat hibah harus dari instansi. C mendapat 20% dari total dana yang dihibahkan. Bagaimana hukumnya? Korupsi dan penipuan. Masih pertanyaan lagi, hukumnya apa? Ya keterlaluan, sudah dibilang korupsi, nipu, masih nanya lalu hukumnya apa, Ustaz? Halal atau haram? Saya mau bertanya, di antara waktu terkabulkannya doa seperti antara azan dan iqamat serta waktu lainnya, tetapi apakah doa kita akan dikabulkan juga oleh Allah, sedangkan saya merasa saya pernah memakan harta yang haram dan belum bisa mengembalikannya kepada yang berhak. Jadi saya sering timbul pertanyaan ketika akan doa, bagaimana Allah akan mengabulkan doa saya sedangkan saya makan harta yang haram. Subhanallah, sudah tahu tidak segera minta maaf, kan bisa minta maaf. Kalau tidak punya uangnya untuk mengembalikan, ya minta maaf. Maaf dulu saya nipu, tolong dimaafkan. Tidak, kembalikan uangnya. Ya, sejak sekarang dihitung sebagai hutang. Kalau saya punya, saya akan bayar. Tapi sekarang saya belum punya. Insya Allah dengan cara seperti itu, permasalahan hak ini akan terselesaikan. Saya hidup di lingkungan desa. Nah, di desa saya itu ada golongan salaf Islam Jawa, bahkan Masya Allah banyak yang masih melaksanakan taklid seperti memperingati 7 hari 40 hari orang yang meninggal dengan kenduri dan budaya lainnya yang tidak ada tentunya dalam Islam. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang salaf dalam menghadapi masyarakat yang ilmu agamanya masih kurang tahu apa yang sesuai? Pertanyaannya, saya balik bertanya, lah memang Anda sudah berilmu belum? Kok katanya masyarakat mengatakan masyarakatnya belum, masalahnya masih kurang ilmu. Nah, kalau berilmu, saya yakin tidak perlu bertanya. Ketika Anda belum bertanya ini menggambarkan ini masih kurang ilmu seperti masyarakat yang lain walaupun Anda lebih baik sedikit. Ini poin pertama, tolong direnungkan. Sehingga kita harus bisa bijak. Bisa tahu sejauh mana saya berbuat. Kenapa? Sesuai dengan keterbatasan yang saya punya. Sehingga tidak bersikap anarkis, tidak bersikap dengan cara-cara yang tidak terukur. Padahal dalam acara peringatan menghadiahkan pahala 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ini bukan satu perbuatan, ini ada sekian mata atau sekian perbuatan yang masing-masing ini memiliki hukum yang berbeda. Beda. Contohnya, agar lebih jelas, dalam kegiatan peringatan orang yang meninggal dunia 7 hari, 40 hari dan lainnya, itu ada acara sedekah memberi makan. Ada acara menghadiahkan pahala surat Yasin, surat Ikhlas, Al-Fatihah. Sudah dua ya. Ada yang ketiga, amalannya adalah doa, mendoakan. Ada yang keempat, menentukan hari. Harus 7, 40, 100, 1000 dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, birrul walidain, anak ketika ingin menghadiahkan pahala kepada orang tuanya, ini adalah suatu niat baik. Nah, ini harus dirinci, tidak bisa digeneralkan, dipukul rata, itu semuanya amalannya buruk. Orang akan mengatakan, loh, saya itu sebagai anak ingin berbakti, apa yang bisa lakukan kepada orang tua kok buruk, saya punya niat baik. Kita katakan niat bapak ingin berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dengan mendoakan, itu sesuatu yang baik sekali, bagus, benar, sunnah. Bukan lagi ayah orang Islam semua kalau mati kita juga diperintahkan untuk mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya ampuni kita dan dosa orang-orang sebelum kita telah terlebih dahulu beriman. Mendoakan orang mukmin yang mati itu baik. Tetangga yang ikhlas datang mendoakan juga baik, bagus mendoakan orang yang telah meninggal, saudara-saudara kita telah lebih dahulu meninggal. Makanya bahkan ketika kita melintasi kuburan disunahkan untuk doa kuburan, assalamualaikum ahla adiyar, semoga keselamatan senantiasa menyertaimu wahai penghuni kuburan. Ini satu poin, ini tidak boleh ditentang, bahkan terus ditumbuhkan. Bagus pak, semakin banyak Pak, semakin rajin mendoakan orang tuanya. Satu poin. Poin kedua, bersedekah itu adalah amal yang baik. Baik dengan makanan, minuman, hidangan atau yang lainnya. Membaca Al-Qur'an adalah amal yang baik. Menghadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, khilaf para ulama. Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak. Uniknya di negeri kita mazhabnya Syafi'i tapi aromanya Hambali. Senangnya menghadiahkan pahala padahal mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i keras sekali menentang ini. Walaupun akhirnya pada ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhir yang terbelakang yang di masa-masa terakhir berbeda pendapat, terpengaruh dengan mazhab lain. Namun intinya Imam Syafi'i panutannya menentang keras adanya hadiah pahala kecuali dalam amal yang telah ada dalilnya, sedekah, haji itu yang ada, doa itu yang ada dalilnya. Adapun pahala bacaan Al-Qur'an kata Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi itu bukan hal yang aneh. Syafi'iyah yang mutaakhirin terlebih di negeri kita terpengaruh dengan tasawuf yang beraliran Qadiriyah. Qadiriyah ini mazhabnya Hambali, Imam Abdul Qadir Jailani itu Hambali. Sehingga Indonesia ini walaupun mazhabnya Syafi'i tapi aromanya Hambali. Karena apa? Dalam urusan tarekat mengikuti metode tarekatnya Hambali. Dalam masalah kajian fikihnya, kajian fikihnya mengikuti Syafi'i. Makanya di Indonesia sendiri terjadi silang pendapat tentang menghadiahkan pahala di antara para penganut mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Jika dalam menghadiahkan pahala ini bukan hal yang besar, ini adalah hal yang sejak zaman dahulu sudah ada diperselisihkan oleh para ulama. Begitu juga tadi amalan yang ada dalam acara peringatan ini adalah apa namanya, sedekah, menghadiahkan pahala, mendoakan, birrul walidain, itu semuanya baik. Satu yang perlu diralat, membaca Al-Qur'an hanya surat Yasin, disingkat. Al-Qur'annya cuma surat Yasin. Kemana saja Yasin? Kenapa tidak mau menghadiahkan pahala bapaknya surat Al-Baqarah? Atau Al-Qur'an semuanya? Kenapa surat Yasin saja? Kan kemarin sudah Yasin. Gantikan yang lebih banyak, Yasin dan Al-Baqarah. Kan itu namanya peningkatan. Selesai dari Yasin Al-Baqarah, Yasin Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan akhirnya selesai Al-Quran semuanya. Ada peringatan, namun kenapa? Setiap peringatan Yasin. Ini satu poin. Betul surah Yasin memiliki keistimewaan lebih, tapi bukan berarti hanya itu Al-Quran. Bukan hanya itu yang bisa dihadiahkan pahalanya menurut ulama Hambali. Poin kedua yang juga perlu diluruskan, kenapa mau menghadiahkan pahalanya kok hanya nunggu kalau sudah 7 hari? Memang kalau hari pertama, kedua, ketiga belum butuh. Baik, kalau sudah 7 hari tidak butuh lagi. Hari ke-8, ke-9 baru ngirim ke-40 bapak kita butuh pahala. Setelah 40 berhenti, tidak butuh lagi. Selamat dari wah siksa kubur sudah pasti setelah 40. 60 sampai 100 hari lagi baru ada ancaman siksa kubur lagi. Kenapa harus nunggu 100? Ini poin yang perlu diluruskan. Kalau memang mengikuti pendapat ulama yang boleh menghadiahkan pahala, ya seterusnya. Seterusnya, kalau merasa terpanggil dengan tetangganya yang meninggal, kawan karibnya meninggal, kasihan. Sudah terputus amalannya, saya yang masih hidup tak memberikan sedikit ulang tangan pahala, kenapa mesti nunggu diundang? Ini satu poin yang perlu diluruskan. Ini kemudian poin lain yang perlu diluruskan lagi, hadiah pahala itu bukan hanya bacaan Al-Quran surat Yasin, bukan hanya bacaan La Ilaha Illallah. Bacaan La Ilaha Illallah ini, surat Yasin dan yang lainnya, zikir, doa ini hendaknya kita lakukan sepanjang umur kita. Kita ya rajin baca Yasin, rajin baca tahlil. Namun kalau tahlilnya nunggu bapaknya mati baru baca tahlil 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan? Kapan kita menyelesaikan tahlil 100 kali? Kalau bapaknya sudah meninggalkan, kasihan. Nabi banyak sekali membaca tahlil la ilaha illallah setiap hari. Tidak harus menunggu bapaknya meninggal atau kakeknya meninggal. Kemudian poin selanjutnya juga yang perlu diluruskan, dalam bacaan apa namanya menghadiahkan pahala, para ulama menjelaskan bagi yang ulama Hambali yang mengatakan sampai, bukan Syafi'i, bagi ulama Hambali yang mengatakan sampai, yang lebih layak menghadiahkan pahala itu anaknya, bukan tetangganya. Namun prakteknya anaknya sibuk menghidangkan hidangan, yang sibuk membaca Yasinnya tetangganya. Nah ini perlu diluruskan. Kalau memang kita toleransi bagi yang mau menganut mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sampai, silahkan. Namun poin-poin yang tadi saya sebutkan ini perlu di, karena Imam Ahmad tidak mengajarkan seperti itu. Imam Ahmad mengajarkan kapan saja sampai dengan sukarela, tidak perlu nunggu ditundang. Kemudian yang lebih utama adalah anaknya sendiri. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salam. Kalau manusia itu mati, maka seluruh pahalanya itu terputus kecuali dari 3 poin. Ilmun yuntafa bih, ilmu yang dimanfaatkan, amal saleh, apa sedekah jariyah, sedekah jariyah, wakaf, bangun masjid, sekolah dan yang lainnya, atau waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang rajin mendoakan. Di sini nanti memberikan 2 catatan. Anak saleh dan mendoakan. Pasti sampai anak saleh, sudah dijamin Nabi tidak akan terputus pahalanya. Nah, yang perlu diluruskan lagi, kita ini kalau baca Yasin untuk ayah kita pahalanya, kalau baca tahlil untuk ayah kita, kalau baca surat yang lainnya, Fatihah untuk Syaikhul Qadir Jailani, lah yang untuk kita mana? Untuk kita itu mana? Semuanya Al-Fatihah lirui Nabi Muhammad pun kebagian. Nah kita ini kemana? Kalau kita berpikir secara logis, Nabi Muhammad itu amalannya itu besar-besar, ikhlas semuanya. Sehingga dia itu kalau punya pahala, pahala yang bagus semua, luar biasa, sempurna pahalanya. Syaikhul Qadir adalah waliullah, dia orang soleh, ikhlas sesuai dengan sunnah amalannya, dan luar biasa, sungguh-sungguhnya banyak sekali. Kita ini kan ikhlasnya diragukan, kesungguhannya juga diragukan. Nah kalau memberi hadiah, orang punya hadiah luar biasa, pahalanya besar-besar, bagus-bagus, kita datang dengan hadiah yang ala kadarnya. Kalau kita ini punya tetangga raja pisang, punya ladang pisang bagus-bagus pisangnya, kita datang dengan pisang yang bongkreen kata orang Jawa, jelek-jelek, kira-kira etis tidak ya? Ini satu poin yang perlu diluruskan kembali, satu poin yang perlu diluruskan juga. Nabi Muhammad juga kebagian hadiah pahala, Syaikhul Qadir dapat kebagian pahala, padahal mereka pahalanya subhanallah, orang sepanjang di seluruh dunia sudah menghadiahkan pahala, orang-orang saleh menghadiahkan pahala, pahala umatnya itu adalah mereka dapat sudah banyak. Nah kita kok datang dengan pahala sedikit yang kecil, yang subhanallah ikhlasnya belum tentu, benarnya juga belum sepenuhnya. Kira-kira mutu pahala kita yang kita hadiahkan itu seperti apa kepada Nabi Muhammad? Ini poin lagi. Kemudian yang perlu diluruskan juga, Nabi telah memberikan arahan tadi, waladin salihin yad'u lahu, doakan sehingga kita dapat pahala. Ngaji kita dapat pahalanya untuk kita. Nah untuk bapak kita apa? Doakan, ya Allah ampuni dosa bapak saya, sehingga kita rajin numpuk pahala untuk bekal kita di akhirat. Orang tua kita doakan ampuni dosanya, tinggikan derajatnya di surga, cepat kilat. Di zaman sekarang itu zaman instan, kenapa mesti kita capek-capek menghadiahkan pahala, nanti kita waduh hadiahnya sudah dihadiahkan, lah untuk kita mana? Ini kan tidak instan. Yang instan adalah doa, seluruh dosanya diampuni. Kalau kita menghadiahkan pahala dengan harapan pahala ini untuk menebus dosa bapaknya, belum tentu setimpal. Belum tentu. Timbal dosanya besar, pahalanya yang dikirim ternyata kecil, belum terhapus. Tapi kalau dosa, ya Allah, dosa sebesar apapun yang pernah dilakukan ayahku, tolong ya Allah ampunilah dia. Selesai, tuntas dosa arah kita. Cepat, zaman instan. Jadi kalau kita mau instan, cepat dan lebih bagus hasilnya, doakanlah orang tua kita agar mereka diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, masuk surga tanpa hisab. Kalau itu dikabulkan, luar biasa. Dan insya Allah doa anak itu tidak ada yang riya. Setahu saya, tidak ada orang anak yang soleh itu riya mendoakan orang tuanya. Tadi saya sudah doakan loh orang tua, saya doakan. Tidak ada, saya yakin. Tidak ada yang riya. Tidak ada yang sum'ah. Tidak ada yang ujub. Tidak ada yang kibir berbangga-banggaan. Tapi kalau sedekah, diumumkan di masjid. Pak Ahmad sedekah atas nama bapaknya 5 juta. Wah, saya yang paling besar sedekahnya. Malah tidak sampai. Kan spekulasi seperti itu. Ada cara instan cepat, yaitu dengan doa. Itu makanya saya lebih menyarankan, daripada menghadiahkan pahala 7 hari yang lainnya, doakan saja sedekah untuk kita, baca Al-Quran untuk kita, yang lainnya orang tua kita cukup doakan saja. Ini saya kira cukup dari saya. Semoga ini bermanfaat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.